Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la nabiyya ba'dah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, alhamdulillah masih dalam suasana Ramadan kita dapat bertemu kembali di melalui radio kesayangan kita, Radio Republik Indonesia, program 1 Medan, yang pada hari ini kita akan mengkaji surah Al-Isra ayat 9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna hazal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira." Sungguh Al-Qur'an ini memberikan petunjuk ke jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa mereka ada pahala yang besar. Para pendengar yang dimuliakan Allah, ayat ini menceritakan tentang Al-Quran, petunjuk ke jalan yang benar. Bila dalam hidup ini seseorang ingin mencapai satu tujuan tertentu, maka yang pertama kali dia cari adalah jalan untuk menghantarkannya ke tujuan tertentu itu. Bertambah cepat sampai di tujuan, bertambah baiklah jalan yang ditempuh itu. Maka kita menemukan di dunia saat ini, untuk mempersingkat jalan, terkadang satu negara itu harus menembus gunung batu sebagaimana yang terjadi di negara Arab Saudi atau negara-negara maju lainnya, hanya untuk agar supaya lebih cepat sampainya. Bahkan terkadang manusia, daripada dia berjalan mengendarai kendaraan darat agar lebih cepat sampai, dia rela mengeluarkan uang yang sedikit lebih banyak tetapi lebih cepat sampai dengan menggunakan kendaraan udara. Artinya bertambah cepat sampai ke tujuan dengan nyaman di perjalanan adalah diantara tujuan hidup umat manusia. Ini adalah suatu hal yang terlihat di depan mata. Ada jalan lain yang tidak terlihat di depan mata yang dikenal dengan suatu hal yang abstrak. Hidup ini adalah perjalanan. Perjalanan menuju kepada satu titik. Hidup kita yang sekali ini mau kemana? Tujuan apa yang akan dicapai? Itu adalah pertanyaan besar, karena hidup ini adalah perjalanan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aish fid dunya ka'annaka 'abiru sabil." Hiduplah di dunia seakan-akan engkau menyeberang jalan. Artinya begitu singkatnya dari satu pinggir koridor A di sebelah kiri hanya untuk melintas hingga sampai di koridor B di sebelah kanan. Apa yang kita ingin capai di koridor B, Al-Quran memberi petunjuk agar kita sampai di koridor B dengan baik. Tentu saja sebelum kita sampai di koridor B, apa yang ingin kita capai di koridor B? Al-Quran menggambarkan bahwa tujuan hidup kita bukan saja selesai di dunia ini, tetapi ada akhirat yang lebih jauh lamanya hidupnya, yang lebih kekal dan lebih abadi. Ada di balik surga yang lebih kita ingin raih, yaitu ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu, di bulan suci Ramadan, bulan diturunnya Al-Qur'an, kita membaca Al-Qur'an bukan saja sebagai ayat-ayat jampi atau sekedar untuk menghafal simbol-simbolnya semata, tetapi lebih dari itu, bagaimana Al-Quran dijadikan sebagai petunjuk agar sampai ke tujuan dengan baik. Ketika kita menginginkan kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat, ingin mencapai ridha Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, yang kita baca berkali-kali di bulan Ramadan, maka Al-Quran adalah petunjuk untuk mencapai ridha Allah dan surganya. Di studio telah hadir Ustaz Perdana, kita minta kontribusi di ayat 9 surah Al-Isra ini. Iya, terima kasih Ustaz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, memasuki hari ke sekian atau ketujuh di bulan Ramadan ini, tentunya hari-hari yang sudah dilalui tidak bisa kita kembalikan lagi. Hari-hari di mana kita mengisi Ramadan kita dengan segala aktivitas kita itu sudah lewat, dan tinggallah saat sekarang ini dan esok hari. Kalau kita masih diberikan oleh Allah kesempatan, kita bisa mempergunakannya untuk memperbanyak kebaikan kita. Ayat kita pada hari ini memberikan satu motivasi kepada kita, suatu pencerahan kepada kita, satu petunjuk kepada kita tentang apa yang terbaik yang harus kita lakukan di bulan yang penuh dengan keagungan ini, bulan yang penuh dengan mulia ini, yaitu inna hazal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, bahwa Al-Qur'an lah yang harus kita pegang dengan sebaik-baiknya, kita kaji secara lebih mendalam, kita berusaha memahami makna-makna yang terkandung, pesan-pesan yang disampaikan oleh Al-Qur'an untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Inilah tugas kita di bulan Ramadan ini. Salah satu tugas besar, tugas mulia, tugas yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Kalau kita mau jujur, kita bisa melihat perjalanan sejarah yang begitu sangat berbeda. Ketika orang-orang Arab jahiliyah melakukan tindakan sesuka hati mereka tanpa mendapatkan petunjuk, akhirnya kemudian Allah mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya dengan membawa ajaran Al-Qur'an. Akhirnya masyarakat Arab jahiliyah berubah 360 derajat menjadi orang-orang terbaik pada masanya. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam digambarkan sebagai orang-orang yang sangat bersemangat di dalam menjalani kehidupan ini, dan juga sekaligus menjadi orang-orang yang begitu menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa ini bisa terjadi? Jawabannya salah satunya adalah karena mereka berpegang kepada Al-Qur'an. Karena mereka membaca Al-Qur'an, menghafal Al-Qur'an, memahami isi Al-Qur'an dan mengaplikasikan Al-Qur'an di dalam kehidupan mereka. Dan kalau kita mau jujur, coba kita tengok perjalanan kehidupan kita saat sekarang ini, di mana terjadi kesenjangan yang begitu jauh antara kita dengan kehidupan para sahabat dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita saat sekarang ini agak jauh dari Al-Qur'an. Bulan Ramadan yang kita sedang jalani ini, masih banyak di antara kita yang bahkan tidak membaca Al-Qur'an atau membaca Al-Qur'an hanya setengah-setengah. Ya, benarlah Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan bahwa inna hazal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Qur'an itu sebagai petunjuk mengarahkan kamu. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Jenal bahwa petunjuk dan arahan untuk sampai kepada kehidupan yang jauh lebih baik, untuk mengerti apa yang harus dilakukan di dalam kehidupan ini, untuk mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah fungsi atau keberadaan Al-Quran sebagai petunjuk bagi kehidupan umat manusia. Nah, kalau kita ternyata masih belum banyak membaca Al-Quran, maka cobalah untuk lebih fokus memperbanyak membaca Al-Quran di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini. Kalau ternyata kita sudah banyak membaca Al-Quran, tapi belum punya planning untuk menghatamkan Al-Quran, maka inilah kesempatan terbesar bagi kita untuk menghatamkan Al-Quran minimal sekali dalam setahun. Karena mungkin di hari-hari di luar Ramadan, kita tidak punya kesempatan karena kesibukan kita yang begitu sangat padat dan banyak, sehingga kita akhirnya agak terjauhkan dari Al-Quran. Dan di antara kita yang belum sempat untuk menghafal Al-Quran atau memahami isi Al-Quran secara lebih baik, maka cobalah di bulan ini memegang Al-Quran jauh lebih banyak. Membaca walaupun satu hari satu ayat, mencoba untuk memahami apa pesan-pesan Allah di ayat itu, itu jauh lebih baik daripada kalau kita hanya sekedar menghatamkan Al-Quran tapi ternyata tidak ada satu ayat pun yang mampu menyentuh perasaan kita atau satu pesan pun yang kita aplikasikan di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik di bulan Ramadan ini, maka salah satu jawabannya adalah baca Al-Quran dan pahami Al-Quran itu. Insya Allah kita akan terarahkan terutama sekali di bulan Ramadan yang begitu agung ini. Terima kasih Ustaz Perdana. Benar apa yang disampaikan oleh Ustaz Perdana, membaca Al-Quran itu adalah satu kenikmatan. Membaca Al-Quran itu adalah sumber kebahagiaan. Karena apa? Karena kita berada di jalan yang benar, on the right street. Karena apa? Alangkah susahnya ketika kita tersesat di tengah jalan. Lebih susah lagi ketika tidak ada tempat orang untuk diminta tanya kemana saya harus melangkah. Al-Quran adalah jalan yang membahagiakan. Maka dalam ayat 9 ini, setelah kita membaca Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala meminta kepada kita, wa yubashirul mu'minina allazina ya'maluna sholihat. Membaca Al-Quran itu telah membuat kita termotivasi. Tentu saja apa? What next setelah motivasi didapat? Tidak ada lain kecuali I do my best. Lakukan yang terbaik. Ya'maluna sholihat. Orang yang termotivasi itu tergerak jiwa raganya untuk bekerja. Jadi setelah membaca Al-Quran, ya penuhi kegiatan hidup dengan berbagi, bekerja. Tidak harus dengan uang kita baru bisa membantu orang lain. Tenaga yang kita miliki, ilmu yang kita punya, keterampilan yang kita andalkan, itu semua adalah potensi-potensi jiwa atau bahkan senyum yang kita bagikan kepada orang lain, itu adalah bagian dari ya'maluna sholihat. Benar, puasa, sholat, zakat, haji adalah bagian dari amal sholeh. Tapi amal sholeh lebih dari sekedar rukun Islam yang 5. Semua titik-titik kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan ini adalah kabar gembira yang akan kita terima. Karena apa? Karena kita berbahagia sehingga kita pun membagi kebahagiaan. Tidak saja kebahagiaan yang kita tebarkan itu mendapatkan stimulus positif di dunia, tetapi Allah mengatakan anna lahum ajron kabiro, ada pahala yang berlipat ganda di akhirat, tentunya juga mendapatkan kebahagiaan yang begitu besar di dunia yang fana ini. Dapat kita ambil kesimpulan dari ayat 9 surah Al-Isra ini. Yang pertama, bahwa tujuan dari jalan yang benar itu adalah ingin meraih ridho dan rahmat Allah, kemudian surganya. Karena kita masuk surga tidak mungkin karena mengandalkan amal kita, tetapi kita masuk surga karena rahmat, dan lebih dari itu karena Allah merelakan ridho atas kita. Itu adalah tujuan dari hidup yang sementara ini. Kedua, karena kita memiliki tujuan yang sudah jelas, ridho Allah, rahmat dan surganya, maka jalannya pun harus kita cari. Apa jalan menujunya? Jalan menujunya adalah Islam. Ihdinash shiratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus yang akan kita jalani itu adalah Islam. Kemudian bagaimana di jalan? Apakah kita harus bersusah hati menepak tilas jalan Islam itu? Tidak. Karena jalan Islam itu adalah shiratal lazina an'amta alaihim, jalan yang penuh nikmat. Maka jalan Islam itu harus dilalui dengan cara penuh syukur karena kita mendapatkan kenikmatan. Puasa ini harus dilalui dengan penuh kebahagiaan karena kita menikmati puasa ini. Kemudian apa setelah kenikmatan itu? Kita pun berbagi kenikmatan itu di jalan Islam dengan apa? Dengan berbuat baik. Ya'maluna sholihat. Dengan demikian, Islam bukan sekedar teori, tetapi dia adalah real pekerjaan nyata di dunia yang fana ini untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia, terlebih di akhirat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.